kapan harus ku terima sandiwara cinta ini menyakitkan jiwa. Tak kuat ku bertahan dengan semua yang ada, tersiksa perih hati menanggung derita. Maafkan kasih buatmu terluka, sandiwara cinta ini hanya sementara. Kerana orang tua yang tak merestui kita, sabarlah kasih hingga waktu akan tiba. Menerima dirimu, ku yakinkan semua terluka. Sandiwara cinta ini hanya sementara. Kerana orang tua yang tak merestui kita.